yang dijelaskan pada wasiat tersebut, hak-hak dia dan beban atau kewajiban-kewajiban dia. Sebagaimana hadis Ibnu Umar yang telah lewat radhiyallahu taala anhuma, saat itu Nabi alaihi salatu wasallam dia bersabda, "Ma haqqu mar'in muslim yabitu lailataini wa lahu syai'un yuridu ayyusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi." Muttafaqun alaihi. Tidak selayaknya bagi seorang muslim di saat telah berlalu 2 malam dalam keadaan dia memiliki keinginan untuk berwasiat padanya, melainkan wasiat tersebut hendaknya tertulis di sisi kepalanya. Barakatuhum, yakni bisa diketahui juga oleh keluarganya. Apabila dia meninggal sewaktu-waktu, barakatuhum, maka wasiat tersebut ya diketahui oleh ahli warisnya. Kemudian barakatuhum ditunaikan isi wasiat tersebut dengan beberapa ketentuan. Dan ketentuannya nanti akan dijelaskan juga. Kemudian hukum yang kedua terkait dengan wasiat adalah disenangi. Wasiat itu berupa pembagian harta, walaupun sedikit, yang dibelanjakan, yang diberikan pada jalan-jalan kebaikan atau kebajikan atau jalan ihsan. Mengapa harus jalan kebaikan? Liyasila ilaihi thawabu ba'da mautihi, supaya pahala dengan adanya wasiat tersebut di jalan kebaikan akan sampai kepada orang yang berwasiat setelah meninggalnya. Sebagaimana sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau membawakan hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, saat itu beliau bersabda, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi tsuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum." Barakatuhum. Hadisnya sahih. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan atas kalian bersedekah, yakni berwasiat dengan 1/3 dari harta kalian ketika kalian wafat, yang mana hal tersebut sebagai tambahan untuk kebaikan kalian. Berarti apabila disalurkan pada perkara-perkara yang baik, kebajikan, perkara yang ma'ruf, dan supaya wasiat tersebut adalah sebagai tambahan untuk amalan kalian di akhirat, berarti menambah pahala. Oleh karena itu wasiat tidak boleh berupa maksiat, harus berupa perkara-perkara yang baik. Yang ketiga, bolehnya sebuah wasiat senilai 1/3 atau kurang dari itu. maksimal 1/3. Adapun dalil yang menunjukkan boleh 1/3 adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, hina sa'ala nabiyya alaihi salatu wasalam fi maradi mautihi, tatkala beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika barakamikum beliau mengalami rasa sakit yang menyebabkan kematiannya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sudah mendekati kematiannya. Beliau bertanya kepada Nabi, "Atasaddaqu bitsulutsai mali?" Apakah aku boleh berwasiat sejumlah 2/3 dari hartaku? Maka Nabi menjawab, "La, tidak boleh." 2/3 berhukum banyak. Kalau 1M, 2/3 kurang lebih 600 juta. Lalu dapat apa nanti untuk ahli warisnya? Walaupun dapat, tetapi ternyata banyak dirugikan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi kepada Nabi, "Fabisitri, bagaimana kalau setengahnya?" Maka Nabi juga menjawab, "La, tidak boleh." Maka beliau bertanya lagi, "Fabitsuluts, bagaimana kalau 1/3? Maka Nabi menjawab, "Atsuluts, wa tsuluts katsir." Ya sudah, 1/3. Namun 1/3 itu sudah sangat banyak. Namun dalam hal ini barakallahu, walaupun 1/3 dari harta itu adalah nilai maksimal yang boleh, namun sangat disenangi apabila kurang dari 1/3 pada wasiat tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Law annanna addu minatulut ila rubu', fa inna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala as-sulut wa as-sulutu katsir." Kata Abdullah bin Abbas, sekiranya manusia itu mau mengurangi dari nominal 1/3 menjadi 1/4, 1/5, atau 1/6 dan seterusnya, barakallahu'alaikum, seandainya mau, maka itu lebih baik. Karena Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, ya sudah 1/3, tapi 1/3 itu sudah sangat banyak. Itu menunjukkan teguran halus. Maksimal 1/3, namun kurang dari 1/3 itu lebih baik. Barakallahu'alaikum. Jadi yang namanya wasiat itu terkadang bukan berupa pemberian harta kepada seseorang yang bukan ahli warisnya. Terkadang berupa nasihat-nasihat, saran-saran, barakallahu. Namun apabila berupa memberikan sedikit harta dari apa yang dia tinggalkan, yang seharusnya adalah bagian dari ahli waris, maka ini oleh para ahli fikih dimasukkan dalam bab wasiat juga. Kemudian hukum yang 4, barakallahu'alaikum, annal wasiyata la tasihhu bi akthar min thuluthi ma yamliku liman lahu waris. Li hadis Sa'd bin Waqqas al-mutaqaddim, illa idza ajaza al-warathatu dhalik, amma idza lam yakun lahu waris fatashihhu bil mali kullihi. Hukum yang 4 adalah bahwasanya wasiat itu tidak sah apabila nominalnya lebih dari 1/3 harta yang dia miliki dalam keadaan dia memiliki ahli waris. tidak sah. Maksimalnya sepertiga. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi dibaca. Kecuali apabila seluruh ahli waris mempersilahkan, mengizinkan, menyetujui wasiat itu lebih dari sepertiga, semuanya sepakat, maka ini tidak mengapa. Adapun kalau orang yang meninggal tadi tidak memiliki ahli waris, dicek semua ahli warisnya tidak ada, maka barakallahu'alaikum, wasiat lebih dari sepertiga itu boleh. Bahkan fatasihu bil mali kullihi, ya, semua hartanya itu diwasiatkan kepada seseorang dalam keadaan dia tidak memiliki ahli waris, maka itu sah. Barakallahu. Misalkan harta saya 1M atau kurang lebih 1M, saya wasiatkan kepada si fulan dalam keadaan itu sudah seluruh hartanya, dia tidak memiliki ahli waris, sudah meninggal semua, atau mungkin barakallahu, dia memang dulunya sebatang kara kemudian banyak meninggal, ada bencana, atau meninggal karena peperangan barakallahu, maka ini sah. Dan lebih baik lagi apabila dia wasiatnya diperuntukkan fi sabilillah, untuk fuqara wal masakin secara umum, untuk para penuntut ilmu dan lain-lain. Hukum yang kelima, la tasihhul wasiyatu li ahadin minal warasah, tidak sah wasiat itu diberikan kepada salah satu dari ahli waris. Si A meninggal, ahli warisnya ada 4 misalkan, A, B, C, D. Kemudian si A ini dalam surat wasiatnya bertuliskan, saya memberikan sepertiga harta atau seperempat hartaku ini kepada si A. Dalam keadaan dia sendiri ahli waris, yang akan mendapatkan harta warisan selain harta wasiat. Maka ini tidak boleh, berarti tidak boleh double-double. Yang mendapatkan harta wasiat itu yang bukan ahli waris, yakni orang lain. Ahli waris sendiri tidak boleh mendapatkan harta wasiat. Lima rawa Abu Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Abu Dawud At-Tirmizi, atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmizi Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah, bahwasanya Nabi bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Ini syahidnya. Sesungguhnya Allah telah memberi hak pada masing-masing orang yang mendapatkan hak warisan. Oh, kamu 1/3, kamu 1/6, kamu 2/3, kamu 1/2. Fala wasiyata liwarith, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Berarti tidak boleh mendapatkan harta wasiat bagi ahli waris tersebut. Barakallahu. Hukum yang keenam, tuhramul wasiyatu bi amrin fihi maksiyah, diharamkan wasiat dalam urusan yang padanya mengandung maksiat, atau pada perintah yang dalamnya mengandung maksiat, tidak boleh. Li'annaha syuri'at li ziyadati hasanatil wasi hasanatil musi, karena Wasiat itu disyariatkan fungsinya adalah untuk menambah kebaikan bagi orang yang berwasiat, menambah pahala kebaikan. Kama madza fi hadits Abi Darda, sebagaimana yang telah lewat pada hadits Abu Darda. Hukum yang ketujuh, an-naddain wal wajibat syar'iyyata kazzakati wal haji wal kafarat mutaqaddimatun alal wasiyah, bahwasanya menunaikan pembayaran hutang dan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan seperti zakat, haji, kafarah, maka itu lebih didahulukan daripada wasiat. Barakallahu. Misalkan ada orang meninggal, ternyata dia memiliki wasiat, ada kertas atau sebelumnya berpesan sebelum meninggal, disaksikan oleh sebagian orang. Ternyata dia memiliki hutang, maka wasiat ini ditunda, hutangnya dulu yang diberikan. Ternyata hutangnya ini berkepikun menghabiskan seluruh hartanya, maka wasiatnya tidak boleh tertunaikan. Dan tidak boleh pula, tidak perlu pula diganti oleh ahli warisnya pada wasiat tersebut, tidak. Berkepikun. Seperti juga kewajiban-kewajiban yang disyariatkan seperti zakat. Barakallahu. Misalkan khani wa hadzillah rahimani wa rahimakum jami'an. Ada orang misalkan malam Idul Fitri meninggal dalam keadaan ya 2 hari sebelum Id itu sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Meninggal dalam keadaan dia mampu berpunya, maka diambil dulu untuk zakat fitrinya diberikan, atau zakat malnya yang mencapai nisab dan haul ditunaikan dulu. Barakallahu. Atau dia memiliki nazar berhaji, maka berhukum hajinya ini ditunaikan, diwakilkan, walaupun dia sudah meninggal. Misalkan dia tahun ini berhaji, tiba-tiba meninggal dalam keadaan sudah memiliki kemampuan, ilmu sudah ada, kesehatan ada, uang ada, bekal ada, perjalanan pun aman, ternyata meninggal, ya, dan dia sudah berwasiat, apabila saya meninggal sebelum saya haji, tolong hajikan saya. Maka ini boleh. Adapun yang menjadi perselisihan, yang menghajikan itu, apakah harus yang sudah pernah haji atau belum pernah haji? Begitu, barakallahu. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Atau membayar kewajiban-kewajiban yang syar'i seperti kafarat. Mungkin dia pernah bersumpah kafaratul yamin, bersumpah tidak melakukan sesuatu namun melanggarnya. Maka barakallahu'alaikum, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, barakallahu'alaikum, yang awalnya membebaskan budak tidak mampu, dia berpuasa berturut-turut tidak mampu, maka dia boleh antara memberi makan 10 orang miskin sekali makan, atau dia berpuasa selama 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika dia mungkin karena sudah meninggal, dia memberi makan 10 orang miskin, maka diambil dari harta tersebut, ya, sebelum wasiat ditunaikan. Jadi berkabung, ada orang meninggal, mana yang didahulukan, warisan, wasiat, atau hutang? Hutang dulu. Dia membawa, meninggalkan uang 1M. Ada hutang enggak? Ditanya semua pada orang-orang yang dia kenal. Oh ada sih. Dikurangi dulu hutangnya. Tinggal 500 juta misalkan. Wasiat ada tidak? Oh ada. Hanya 1 juta misalkan. Setelah itu baru barakah hukum dibagi harta warisannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-11, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembagian warisan itu dilakukan setelah penunaian wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Barakallahu'alaikum. Jadi hutang dulu, baru wasiat, baru warisan. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau, beliau menyatakan qadan nabi alaihi salatu wasalam bidain qabla alwasiyah. Nabi alaihi salatu wasalam menetapkan pembayaran hutang itu dilakukan sebelum menunaikan wasiat. Didahulukan hutang, baru wasiat, setelah itu warisan. Yang ke-8 dari hukum yang berkaitan dengan wasiat, yustarotu fil musi ayyakuna ja'izu tasarrufi fi malihi fayakunu aqilan balighon hurran mukhtaron. Disyariatkan bagi orang yang memberi wasiat, syaratnya yang pertama adalah dia adalah orang yang boleh membelanjakan, menyalurkan hartanya. Nah, orang yang boleh membelanjakan, menyalurkan hartanya, itu apa ketentuannya? Ketentuannya adalah akilan, dia harus berakal. Kalau dia adalah orang gila, ya misalkan dia kaya awalnya, terus gila, Allah beri ujian dia sakit gila, lalu dia berwasiat untuk ini, maka tidak sah. Saat itu tidak sah. Balighon, harus balik. Anak kecil tidak sah. Misalkan ada anak kecil meninggal dalam keadaan dia memiliki harta. Mungkin dia mendapatkan warisan sebelumnya dari orang tuanya. Namun dalam keadaan dia masih belum balik. Nah, kemudian dia mungkin pernah mengucapkan ingin memberi si A sekian, maka tidak sah. Kemudian huron, dia harus orang yang merdeka. Budak, tidak sah wasiatnya. Mukhtaron, dia harus sukarela ketika berwasiat. Tidak ada unsur paksaan. Kalau ada unsur paksaan, tekanan, ancaman, sehingga dia berwasiat, maka tidak sah. Barakallahu'alaikum. Kemudian hukum yang ke-9. Barakalikum. Yuhramu ayyusiya li jihati maksiyah. Diharamkan seseorang berwasiat untuk perkara maksiat. Ka ayyusiya lima abidil kufar, seperti ada orang berwasiat yang hartanya itu digunakan untuk barakakum pembangunan tempat-tempat peribadahan orang kafir. Au li syara'i alatil lahwi au nahwi dzalik, atau untuk membeli alat-alat yang melalaikan atau semisal dari itu, dari maksiat yang ada. Wa takunu wasiyatun batilatan, maka kalau sudah seperti itu wasiatnya digunakan ditujukan untuk perkara maksiat, maka wasiatnya batal, tidak sah. Tidak sah. Misalkan dibuka ya kertas wasiatnya, ternyata berisikan barakakum menyumbang ya untuk acara kesirikan, acara kekufuran, acara kebid'ahan, acara kemaksiatan, sekian harta, sekian rupiah, maka batal, tidak boleh ditunaikan. Barakakum. Yang ke-10, tustahabbul wasiyatu liman lahu malun katsir wa warithuhu ghairu muhtaj. Disenangi wasiat itu dilakukan bagi orang yang memiliki harta banyak dalam keadaan ahli warisnya itu tidak butuh atau tidak seberapa butuh pada warisan orang yang meninggal tersebut. Jadi kalau ada orang punya banyak harta, sementara pada ahli warisnya masing-masingnya itu orang yang sebenarnya tidak butuh dengan warisan karena memang mungkin sudah kaya, maka wasiat mengeluarkan harta ya maksimalnya sepertiga harta itu disenangi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-180. Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Ditetapkan atas kalian, kepada kalian, apabila salah seorang dari kalian sudah dekat dengan kematian, supaya meninggalkan wasiat yang baik. Wal khair wal malul katsir. Ketika meninggalkan wasiat yang baik, yakni ditetapkan ya disenangi atas kalian apabila salah seorang dari kalian hendak meninggal di saat barakakum meninggalkan wasiat yang baik. Wal khair, khair pada surat Al-Baqarah ayat ke-180 ini huwal malul katsir. Ketika dia memiliki harta yang banyak, maka disenangi untuk memberikan wasiat. Namun wa tukrahu liman maluhu qalil wa warithuhu muhtajun. Akan tetapi dibenci, tidak disukai bagi orang yang memiliki harta sedikit dan ahli warisnya ini adalah orang yang butuh-butuh, orang yang sangat membutuhkan, maka wasiat yang dia buat itu tidak disenangi, yakni dibenci. Ada dalilnya. Loh, saya kan ingin infak, saya ingin sedekah. Keluarga Anda, ahli waris itu lebih berhak daripada wasiat yang engkau berikan kepada orang lain. Dalilnya adalah liqauli alaihi salatu wassalam innaka intazar waratataka aghniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafunanna. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, berkecukupan ketika engkau meninggal, berkecukupan dengan mendapatkan warisanmu, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka ya dalam keadaan miskin, meminta-minta manusia, Dikarenakan wasiat yang engkau berikan itu engkau salurkan dalam keadaan hartamu sedikit dan ahli warismu butuh. Wa katsirun minas sahabah atau min ashabin nabi alaihi salatu wasallam matu walam yusu. Dan kebanyakan para sahabat nabi alaihi salatu wasallam ketika mereka meninggal, mereka tidak berwasiat. Karena mereka lebih mendahulukan ahli warisnya. Ya. Lebih baik berkecukupan, tidak minta-minta kepada orang daripada ya yang berwasiat tersebut berinfak namun barakabikum terteter-teter, ya, keteteran, terbengkalai urusan atau keperluan ahli warisnya. Seandainya dia tidak berwasiat, lumayan hartanya itu untuk ahli warisnya. Hukum yang ke-11, tuhramul wasiyatu idza kana qasdal musi al-madarrata bil warasah. Diharamkan wasiat, ya, sebuah wasiat diharamkan apabila orang yang berwasiat memberikan, memiliki niatan, ya, merugikan ahli waris. Merugikan ahli waris. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Jadi, kalau orang yang berwasiat ini dia berwasiat namun tujuannya adalah untuk merugikan ahli warisnya, maka ini haram. Mungkin dia dengki sama kebanyakan atau mayoritas atau semuanya atau sebagian ahli waris, maka dia membuat wasiat supaya ahli warisnya ini kapok, supaya dia barakallahu mendapatkan pelajaran sehingga membahayakan dan merugikan. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Barakallahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-12, mim ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghayra mudhar. Warisan bisa diberikan setelah wasiat ditunaikan atau hutang ditunaikan yang mana wasiat tersebut tidak mengandung barakakum, tidak membuat kerugian bagi ahli warisnya. Yang ke-12, la yasihu qabulul wasiyati wala milkuha illa ba'da mautil musi. Tidak sah menerima wasiat dan memiliki harta dari apa yang diwasiatkan kecuali setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Baru setelah itu dimiliki oleh orang yang mendapatkan harta wasiat tersebut. Kalau belum meninggal tidak boleh diminta. Ya sudah, saya ambil dulu nanti daripada saya meninggal duluan malahan. Tidak bisa. Li'anna dzalika waqta tubuti haqqihi. Karena ya ketika itu adalah waktu di mana hak itu telah ditetapkan. Hadza idza kanat alwasiyah li muayyan. Ini apabila wasiatnya kepada orang-orang tertentu. Si fulan, si alam, maka tidak boleh diambil kecuali apabila yang berwasiat meninggal. Amma idza kanat li ghairi muayyan, adapun apabila wasiat itu penyalurannya kepada orang, kepada sesuatu yang tidak ditakyin, dipastikan, yakni umum. Kal fuqara, seperti orang-orang miskin, kan umum, orang fakir, orang miskin, wal masakin, aw ala talabatil ilmi, atau untuk para santri penuntut ilmu, awil masajid, atau untuk masjid-masjid umum. Wa dauril aitam, atau rumah-rumah anak yatim, fa innaha la tahtaju ila qabul wa talzamu bimujarradil maut, atau wa tulzamu bimujarradil maut, maka barakallahu'alaikum itu tidak membutuhkan, ya, harus meninggal kalau umum. Dan apabila sudah meninggal dengan sebab semata-mata meninggal, maka otomatis harus ditunaikan. Hukum yang ke-13, kurang 2, ini 13 baru 14. Yajuzu lil musi ay yarji'a fi wasiyatihi aw ba'daha, boleh bagi orang yang berwasiat dia menarik kembali wasiatnya atau sebagiannya. Walahu naqduha, dan dia memiliki hak pembatalannya. Ini kalau belum meninggal, boleh. Kalau belum meninggal, kalau sudah meninggal, ahli warisnya tidak boleh merubah. Kalau memang wasiat tersebut berupa kebaikan. Qala Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana sahabat yang mulia Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, beliau menyatakan, yughayyirur rajulu ma syaa'a min wasiyatihi. Boleh bagi seseorang merubah wasiatnya, apa yang dia kehendaki, sesuai dengan sesuka hatinya. Ini kalau belum meninggal. Namun tetap dalam perkara kebaikan. Ucapan Umar bin Khattab ini, barakallahu'alaikum, dinukil oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam musnahnya. Yang terakhir, hukum yang terkait dengan wasiat adalah tashihul wasiyatu likulli syakhsin yashihu tamlikuhu sawa'un akana musliman am kafiran. Boleh wasiat itu diperuntukkan pada orang tertentu atau pada seseorang sehingga dia memilikinya. Sama saja yang menerima wasiat itu muslim atau kafir, boleh. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6. Barakallahu. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6. Jadi yang menerima wasiat boleh muslim, boleh kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa antaf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kalau kalian hendak berbuat baik kepada saudara-saudara kalian seagama. Maksudnya, barakallahu'alaikum, disebutkan dalam ayat lengkapnya surat Al-Ahzab ayat ke-6, barakallahu'alaikum, bahwasanya wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minin wal muhajirin. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama yang lain, hubungan darah tidak harus sesama muslim, pokoknya ada hubungan darah, begitu barakallahu'alaikum, itu lebih berhak untuk saling waris-mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Namun ingat, kalau dalam urusan warisan, muslim mewarisi muslim, kafir dengan kafir, Berarti harus seagama. Muslim, Muslim. Muslim mewariskan kepada orang kafir tidak boleh. Orang kafir pun demikian. Ada agama Nasrani, harus sama Nasrani. Tidak boleh saling mewarisi beda agama. Beda Nasrani, beda Yahudi. Walaupun sama-sama kafir. Akan tetapi berkafikum urusan wasiat, maka itu boleh. Ya, yang menerima adalah orang kafir walaupun beda agama. Namun didahulukan yang menerima wasiat ini adalah berkafikum dari orang yang memiliki hubungan kerabat walaupun bukan ahli waris misalkan. Kecuali kalau ada seorang ingin memberikan wasiat tersebut kepada saudaranya seagama walaupun tidak ada hubungan kerabat. Ini berkafikum hukum terakhir terkait dengan wasiat. Tayyib wallahu ta'ala bisawab naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalu hidakum wa barakatuh.